sinar mentari tak seindah matamu. Untukku elusan angin tak semulus mahamu. Tak peduli omongan temanku, tak peduli resiko untukku. Aku naksir kamu, kau jadi aku. Malam minggu pertama aku piket, dengan sisa uang di saku hasil dompet. Dengan tiga batang kisangsu kusimpan di saku blusinku. Kikil selat menambah hitam kakiku. Ku berkata.